bulan nya angan nyaksian hate nu keur bimbang waktu keur urang duaan waktu keur urang pasini janji tinggal janji cinta tinggal yang